pernah ku tanyakan padamu kasihmu. Takkah kecewakan kepada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku? Tapi yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku. Cuman ada dusta di antara kita kasih. Aku begini.